Pugagalaira toya postel tipu 25. Telunga gogoi burunia ai sege si Festus kalagai nekne enia ka Yerusalem barania ka Kaisarea. Irangan leu seda ta Imam Sabeu, samba sautera ta Yahudi, masih sege ake panganduada kamatania pagalayat si Paulus. Pusumirangan si Festus, ratido bule ka erut bagania ikonia ke si Paulus ka Yerusalem, apa kerean poi bagada ramati ake nia kainungan. Alegi nangan nia si Festus, aile Raja Jago si Paulus ka Kaisarea, taan leu mau uju kuei sedda. Oto kau raoi si abeu kakam kuei kai sambamai rangan dua ke nia sedda, ke bulat nia aiselenia. Pasat balu elek pulunga gogoi ai kudu ka Yerusalem si Festus, toili nia ka Kaisarea. Pato barake nangan rapat pasi hukuman, kuanangan leu rambit si Paulus kamatania. Kele ayo si Paulus, sangam berida ta Yahudi si baraka Yerusalem, rio raboko nia, kaurangan maigi panganduat si masane katubunia, tapoi taamoi rajo ake nia. Tapoi isakalale si Paulus kuanangan. Taanai apa pak jo aku galai kasurukada ta Yahudi, elek ka uman te ka manua, elek kai kaisar. Kuanangan si Festus kai Paulus pasialat bagada ta Yahudi. Nobaleu mei ka Yerusalem, bule seda kulelengake pakarom. Kuanale si Paulus, ayan aku muririo kapasi hukuman kaisar. Buita sele tulelengake pakarokku. Kele siagai kungaleu taanai joku kata Yahudi. Ke aibai aku galaya papak jo si Mateu tu mateake, tak ku kekera tubuhku mate. Tapoi ke tak si bulat nia pangan duada pagalaya tubuhku, tak anai si oi masih segi ake aku kasia. Pasi hukuman kaisar le kulau logi. Le pa arapatibo sambada salenia si pura rapat kuanangan si Festus, kaisar poi anu lau logi, oto buita nuei kai kaisar. Pasat pigang awoi pa, oi rimata Agripa samba si Bernike ke Kaisarea, masih roroi si Festus. Kele arah kudu seda pigang awoi pa, tiboinangan si Festus kamatat rimata pagalajat si Paulus kuanangan. Aise Sara siri manua si penjara kenen si galak Felix, kateteret ayaku ka Yerusalem, ngandua kerangan nia kamataku ta Imam Sabeu, samba tai bajara tai Yahudi, ratido bule ku hukum nia. Wakungan masih alegisia, ta muarat kakai tai Roma, obat bagale masih mateyake siri manua, enan tak pei patukut mata sia singan dua kenen, samba si pasingangandu, samba tukau ogak yalegi panganduat. Oto kele arah paruru se, ta aku pauju, patona le barake kungan rapat pasi hukuman, wakungan rasokainia. Tapoi kele arah purio si pangangandu, taanai apa-apa arah susu ake jonia kele si kuat patuatku. Sarat pagalayat aradale rapaukle katubunia, samba pagalayat sarat siri manua si mamatei si puoni Yesus, tapoi si Paulus masih kuat muri manua le nia. Kalulut keput kabagaku masih pagaba paukelat nenek, nounokungan nia baleu ioba meika Yerusalem, bule seda tuleleng ake pakaronia. Tapoi ilologi le si Paulus pasi hukuman kaisar. Tidonangan ikuduse pangenan itakdiake pakaronia si kaisar. Kalulut nenek kuakungan raja konia, teret kukoiniake nia kai kaisar. Kuanangan si Agripa kamatat Festus, koba leukaku kuarep siri manua ninda. Kuanangan si Festus, mancep geti nuarep nia. Mancep oi ayoi si Agripa ruada si Bernike, si bara pulengeat si malacat, tuguru rangan kapurapanan, samba sautera tetentera, samba sangamberi si abeu tiboi tubu kelagai nek-nek. Lepa kuanangan si Festus raambit si Paulus. Kuanangan si Festus, rimata Agripa, samba kam sangamberi si parururu se. Senui cokam siri manua singan dua kenenda sangamberi te Yahudi, si kudu ka Yerusalem, samba si kudu se. Ragereyake masih kuat, taan Mateu ipuri manua. Tapoi taanai aku sese jo sigalainia, si Mateu tukum nia, hukuman matei. Samba ilologi poi pasi hukuman kaisar, oto tewake kungan tukoi niake nia kai kaisar. Tapoi ta anai si makolo surat akenenku kai kaisar pagalayat tubunia. Iate aku binia kamatamui, sarapei kamatam rimata Agripa, bule lepa itu lelengake ibara surat akenenku. Aipoi kupatu tak pasese tukoi niake sara si penjara kenen, ke tatu tiboi si makolo panganduat katubunia.